janjiku, meskipun ku tak menginginkanmu. Tak terbayang olehku jika harus mendua melewati sudut waktu hidupku. Dirimu nyala seberkas kita lalu. Jangan sempat berpikir, jadikanku kasihmu untuk penuhi jalan.